Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil kareem: Ya ayuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman kemaksiatan. Di antaranya disebabkan kemaksiatan ini mengkhianati, melemahkan seorang hamba dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Dan telah kita sebutkan di saat seorang hamba sangat membutuhkan amalan-amalan yang berkaitan dengan hatinya, lisannya, dan anggota badannya, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, hatinya mengkhianatinya. Begitu juga lisannya dan anggota badannya. Bahkan sampai pada situasi yang sangat dahsyat ketika ajal hendak menjemputnya, di mana seorang hamba sangat membutuhkan sekali husnul khatimah, akhir kehidupan dengan kebaikan, justru hatinya, lisannya, dan anggota badannya mengkhianatinya, tidak mau melakukan kebaikan. Di antara sebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Dan telah kita jelaskan, ketika ajal hendak menjemput seseorang, ini merupakan keadaan seseorang yang paling lemah. Kenapa dikatakan hilang kekuatan yang ada pada dirinya? Bahkan hatinya sibuk, dirinya sibuk dengan rasa sakit ketika hendak meninggal dunia. Di saat itu, justru sebaliknya, syaitan sangat kuat untuk memberikan gangguan kepada manusia pada kondisi manusia yang sangat lemah dalam keadaan tersebut. Sehingga orang-orang yang kesehariannya bergelimang dengan kemaksiatan-kemaksiatan, susah sekali untuk mendapatkan husnul khatimah, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan kekokohan kepadanya. Yusabitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Nah, qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, fa kaifa yuwaffaqu bi husnil khatimah man aghfala Allahu subhanahu qalbahu an dhikrihi wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Maka bagaimana mungkin orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingatnya diberikan taufik husnul khatimah? Orang yang Allah lalaikan hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti hawa nafsunya, bahkan urusannya melampaui batas, bagaimana mungkin orang yang semacam ini diberikan taufik untuk husnul khatimah? Faba'idun man qalbuhu ba'idun min Allah ta'ala. Maka sesuatu yang jauh, sesuatu yang mustahil, orang yang hatinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan husnul khatimah. Ghafilun anhu, orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Muta'abidun lihawahu, asirun lihawatihi. Dia menghamba kepada hawa nafsunya, ditawan oleh syahwatnya. Walisanuhu yabisun min dikrihi, lisannya kering dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajawarihu mu'atqalatun min ta'atihi, anggota badannya kosong dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustaghilatun bima'siyatihi, sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aywafaqa lil khatimati bil husna. Ya, semacam ini jauh sekali diberikan taufik husnul khatimah. Nah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasannya orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengikuti hawa nafsunya melampaui batas, menghamba kepada hawa nafsunya, menjadi tawanan bagi syahwatnya, lisannya kering dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, anggota badannya tidak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sibuk dengan kemaksiatan, yang semacam ini sangat jauh sekali untuk mendapatkan taufik husnul khatimah. Walaqad qata'a khawful khatimah zuhural muttaqin. وَكَأَنَ الْمُسِيئِينَ الظَّالِمِينَ قَدَ أَخَذُوا تَوْقِيعًا بِالْأَمَانِ. Sungguh, rasa takut penghembusan nafas yang terakhir, nah, ini telah memotong munculnya orang-orang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sangat takut sekali mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan husnul khatimah. Dan mereka terus berusaha untuk memperbaiki dirinya supaya mendapatkan husnul khatimah. Mereka orang bertakwa. Membiasakan dirinya selama hidupnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbiasa dan di akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Beda halnya dengan orang-orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Seakan-akan orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, orang-orang yang zalim, dia telah mengambil janji keamanan. Seakan-akan dia menyatakan dirinya mendapatkan jaminan keamanan. Allah sebutkan am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun saluhum ayyuhum bidzalika zain. Apakah mereka memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang sampai kepada hari kiamat? Inna lakum lama tahkumun. Sesungguhnya kalian benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendak kalian. Saluhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyakanlah kepada mereka. Ayuhum bidzalika zaim. Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap hal itu? Ya. Ini keadaan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang zalim, terus dalam kemaksiatan, terus dalam kezaliman, seakan-akan mereka telah mendapatkan janji keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sebutkan dalam ayat tadi. Naam, saluhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanyakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap hal itu? Enggak ada yang memberikan jaminan keamanan buat mereka. Nah, seorang syair mengatakan, ya aminan min qabihil fi'li minhu ahal ataka tawqi'u amnin anta tamlikuhu jama'ta syai'aini amnan wattaba'a hawan hada wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Wahai orang yang merasa aman dari perbuatan keji, apakah telah datang kepadamu jaminan keamanan ataukah engkau memiliki jaminan keamanan tersebut? Ya. Ini sebagai celaan kepada orang yang terus-menerus dalam perbuatan keji, dalam kemaksiatan. Saya sebutkan tadi, wahai orang yang merasa aman dari perbuatan keji, apakah telah datang kepadamu jaminan keamanan? Ataukah engkau memiliki jaminan keamanan tersebut? Jama'ta sayyaini amnan wattiba'a hawan. Hada wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu. Engkau menggabungkan dua perkara. Merasa aman dan mengikuti hawa nafsu. Ini semuanya atau salah satu di antara keduanya pada seseorang itu bisa membinasakannya. Ya. Merasa aman dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti hawa nafsu. Ini kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya apabila ada pada seseorang, ini bisa membinasakannya. Apa aminu makrullah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala melainkan kaum yang merugi. Nah, jangan pernah kita merasa aman dari adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran. Kalau kita merasa aman dari perkara-perkara tersebut, bisa jadi kita terjerumus kepada perkara-perkara tersebut. Tapi disayangkan, keadaan orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan dalam kondisi mengikuti hawa nafsunya, seakan-akan dia merasa aman dari adab dan sisa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kedua perkara ini perkara yang membinasakan. Salah satu saja di antara keduanya, mengikuti hawa nafsunya atau merasa aman saja di adab Allah Subhanahu wa taala, ini sudah bisa membinasakan seorang. Wal muhsinuna ala darbil makhawifi qad saru wa dhalika darbun lasta tahlukuhu. Dan orang-orang berbuat baik, yaitu orang-orang yang dirundung ketakutan, sungguh dia telah merasakan. Wa dhalika darbun lasta tahlukuhu. Dan rasa ketakutan itu sementara engkau tidak merasakannya. Lihat, orang-orang yang baik itu orang-orang yang dirundung dengan rasa ketakutan. Takut dari adab Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau wahai para pelaku kemaksiatan, engkau tidak merasakan rasa takut ini. Farata fi zar'i waqtal badri min safahin fa kaifa inda hasadin nas tudrikuhu. Engkau menyia-nyiakan, engkau menyia-nyiakan menanam pada waktu menabur benih dikarenakan kebodohan. Fakaifa inda hasadin nasi tudrikuhu. Maka bagaimana ketika manusia memanen, engkau bisa mendapatkannya. Ketika waktu menabur benih, dia menyia-nyiakannya, tidak menanam bibit benihnya dikarenakan kebodohan. Bagaimana mungkin orang yang semacam ini bisa memanen, nah, dikala manusia memanen hasilnya. Para petani yang menabur benihnya di waktu panen, dia memanen hasilnya. Nah, adapun orang yang bodoh ini, ketika waktunya menanam, dia menyia-nyiakannya, tidak menabur benih. Maka ketika orang lain memanen, dia tidak mendapatkan hasil panennya. Ini keadaan orang yang di dunianya dia sia-siakan. Sia-siakan ibadah, sia-siakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di akhirat nanti waktunya memanen hasil amalan-amalan yang dilakukan di dunia, dia tidak mendapatkan hasil panennya. Nah, hada wa ajabu syai'in minka zuhduka fi dari baqa'i bi'aisin saufa tatrukuhu. Ini sesuatu yang mengherankan darimu, zuhudmu terhadap negeri yang kekal, karena rakus terhadap kehidupan dunia yang akan engkau tinggalkan. sesuatu yang sangat mengherankan, para pelaku kemaksiatan ini zuhud terhadap akhirat. Harusnya zuhud terhadap dunia, tapi sebaliknya mereka zuhud terhadap akhirat. Sebabnya dikatakan rakus terhadap dunia, padahal dunia akan dia tinggalkan. Manis safihu idan billahi anta amil magbunu fil bai'i ghabanan sawfa yudrikuhu. Kalau begitu, siapakah yang bodoh? Demi Allah, engkau atau orang yang tertipu dalam jual belinya? Dia akan mendapatkan penipuan yang dia mengetahuinya. Siapa yang bodoh? Engkau atau orang yang tertipu dalam jual belinya dengan suatu penipuan yang dia akan mendapatkannya. Syair ini menyebutkan tentang jeleknya keadaan orang yang menggabungkan dua perkara yang sangat jelek. Merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala dan dia mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau ada salah satu saja pada seseorang, ini bisa membinasakannya. Apalagi kalau dua perkara ini ada pada seseorang. Merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu. Dan ini merupakan sifat orang-orang yang senang dengan kemaksiatan. Sifat mereka demikian keadaannya. Mengikuti hawa nafsu dan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus dalam kemaksiatan. Beda hanya dengan orang yang memiliki rasa takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takutnya ini, dia akan meninggalkan kemaksiatan. Nah, jika orang yang semacam ini dalam keadaan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus mengikuti hawa nafsunya, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan husnul khotimah sementara keadaannya demikian? Nah, kita masuk kepada pasal yang berikutnya, paslun. Wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, annaha tu'mil qalba. Sesungguhnya kemaksiatan itu membutakan hati. Wa illam tu'mihi ada'afat basiratahu wala budda. Dan walaupun tidak membutakan hatinya, maka kemaksiatan tersebut melemahkan mata hatinya. Dan ini mesti. Dengan kemaksiatan ini bisa membutakan hatinya. Walaupun tidak sampai buta hati, minimalnya melemahkan mata hatinya. Sehingga kemaksiatan ini memberikan pengaruh pada hati. Nah, Allah jadikan dalam hatinya ada penutup. Sebenarnya dalam ayat yang lain, kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Akan tapi ada yang menutupi hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan. Sehingga Allah jadikan ada penutup pada hati mereka. Sehingga tidak masuk cahaya kepadanya. Disebabkan kemaksiatan yang dilakukan. Sehingga membuat hatinya gelap. dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa kesalahan, maka tertulis padanya satu titik hitam. Faida huwa naza'a wastaghfara wa taba sukira qalbuhu. Apabila dia mencabut kemaksiatan tersebut, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka dibersihkan kembali hatinya dari titik hitam tadi. Wa in ada zida fiha hatta ta'lua qalbuhu. Dan apabila dia mengulangi kemaksiatan tersebut, akan ditambah lagi titik hitam pada hatinya sampai memenuhi hatinya. Wa huwa ron alladhi dzakara Allahu azza wa jalla, itulah penutup hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak, akan tapi ya, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan telah menutup hati-hati mereka. Ini di antara hukuman kemaksiatan yang sangat besar. Yeah. Memberikan pengaruh kepada hati. Apakah melemahkan dan menjadikan sakit hatinya, atau mematikan hatinya. Saya akan sebutkan, lahum kulubul la yafkahuna biha. Tentang orang-orang kafir. Mereka memiliki hati tapi tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya. Nah, ini hukuman yang sangat besar. Kemaksiatan itu bisa mematikan hati, atau minimalnya melemahkan mata hatinya, atau menjadikan hatinya sakit. Wa qad taqaddama bayanu annaha tud'ifuhu wala budda. Dan telah berlalu penjelasannya bahwasanya kemaksiatan itu mesti melemahkan hati seseorang. Yeah. Bahkan bukanlah hati saja, telah kita jelaskan. Bisa melemahkan anggota badannya. Yeah. Menjadi lemah, tidak semangat, tidak bergairah. Yeah. Di antara sebabnya kemaksiatan. Hatinya lemah, begitu juga anggota badannya menjadi lemah. Faida amyal qalbu wa da'ufa fatahu min ma'rifatil huda. Maka apabila hatinya buta atau lemah hatinya, akan terluputkan pengetahuan terhadap petunjuk. Wa quwwatihi ala tanfidihi fi nafsihi wa fi ghairihi. Dan akan terlewatkan dari kekuatan hati untuk menerapkan petunjuk tersebut pada dirinya dan juga pada yang lainnya. Biasa bidu'fi basirati wa quwwatihi, sesuai dengan lemah dan kuatnya mata hatinya tersebut. Nah, ini kalau hatinya buta atau hatinya lemah, maka akan terlewatkan tadi pengetahuan terhadap petunjuk. Nah, dan juga dia tidak bisa dengan kuat menunaikan petunjuk tersebut pada dirinya dan pada yang lainnya. Wa innal kamal insani madaru ala aslaini. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya kesempurnaan seseorang itu, porosnya itu ada pada dua prinsip. Yeah. Dua pondasi. Ma'rifatil haqqi minal batil. Yang pertama, mengetahui yang hak daripada kebatilan. wa isarihi alaihi, yang kedua mengedepankan al-haq di atas kebatilan. Ini poros kesempurnaan seorang. Ada dua prinsip ini, dua pondasi ini. Ya, pertama mengetahui yang hak daripada yang batil, yang kedua mengedepankan al-haq di atas kebatilan. Ya. Yang hak harus kita ketahui, yang batil pun harus kita ketahui. Setelah kita mengetahui yang hak dan yang batil, mana yang harus kita kedepankan? Tentunya mengedepankan yang hak di atas kebatilan. Ya. Ketika seseorang tidak memiliki dua pondasi ini atau salah satu di antara dua pondasi ini, maka keadaannya tidak sempurna. Ya. Dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kalau dia mengetahui kebenaran dari kebatilan, tapi dia mengedepankan yang hak, dia merugi. Ya. Atau orang yang semangat dalam melakukan kebenaran, sementara dia tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, maka ini pun merugi. Apalagi orang yang tidak ada kedua-duanya. Tidak mengetahui yang hak dari yang batil, dan juga tidak mengedepankan yang hak di atas yang batil. وَمَا تَفَاوَتَتْ مَنَاجِلُ الْخَلْقِ إِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِقَدْرِ تَفَاوُتِ مَنَاجِلِهِمْ فِي هَدَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Dan tidaklah bertingkat-tingkat kedudukan manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, melainkan sesuai dengan kadar perbedaan tingkatan-tingkatan mereka dalam kedua perkara ini. Ketika seseorang sangat kuat dalam mengetahui kebenaran dari kebatilan, dan sangat kuat mengedepankan yang hak daripada yang batil, tentu tingkatannya lebih tinggi. Jadi kedudukan seorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa diukur dengan kadar tingkatan ini. Nah, bisa diukur dengan pengetahuan kepada kebenaran daripada kebatilan, dan mengedepankan kebenaran di atas kebatilan. Wahumal ladani asnallahu bihima subhanahu ala anbiya'ihi bihima fi qouli ta'ala wadhkur ibadana ibrahima wa ishaq wa ya'qub ulil aidi wal absar. Kedua-duanya mengetahui kebenaran daripada kebatilan serta mengedepankan kebenaran daripada kebatilan, kedua perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Nah, dengan kedua perkara ini terhadap para nabinya. Nah, dalam firman-Nya, wadkur ibadana, ingatlah, sebutlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, ulil aidi, mereka memiliki kekuatan. Kekuatan untuk menunaikan kebenaran, untuk mengedepankan kebenaran daripada kebatilan. Wal absar, dan mereka memiliki ilmu yang tinggi, ilmu pengetahuan mana yang hak dan mana yang batil. Fal aidi, makna aidi di sini kekuatan, al quwwatu fi tanfidil haq, kekuatan untuk menerapkan dan mempraktekkan kebenaran. Wal absar, mana absar dalam ayat ini, al basair fid din, ilmu dalam agama. Nah, fawasawfahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidihi. Allah mensifati mereka, mensifati para nabi dengan kesempurnaan mengetahui kebenaran dan kesempurnaan dalam menunaikan kebenaran tersebut. Sekarang banyak orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak menunaikan kebenaran tersebut. Nah, sehingga ketika ada dua sifat ini, ya, maka sempurnalah seseorang. Dia mengetahui kebenaran, kemudian dia tunaikan kebenaran. Ya. Dan para anbiya demikianlah sifat-sifatnya. Ulil aidi wal absor, memiliki kekuatan untuk mempraktekkan, menerapkan kebenaran. Dan memiliki ilmu. Ya. Mana yang hak dan mana yang batil. Nah, ini keadaan para anbiya. Ya. Mereka memiliki kekuatan untuk menunaikan kebenaran dan juga mereka memiliki ilmu terhadap kebenaran tersebut. Wa anqasama an-nas bi hadzal maqam arba'at aqsam. Sehingga manusia dalam kedudukan ini terbagi menjadi empat macam. Fa haulai asraful aqsam minal khalqi wa akramuhum ala Allah. Dan mereka para nabi berada pada macam yang paling tinggi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan mereka mengetahui kebenaran dan juga menunaikan kebenaran tersebut. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Sebaliknya nanti, orang yang dia tidak memiliki ilmu terhadap agama dan tidak ada kekuatan untuk menunaikan kebenaran. Yang ketiga, orang yang dia memiliki ilmu terhadap kebenaran tapi lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menunaikan kebenaran. Ya. Dan juga lemah untuk mendakwahkan kebenaran. Dan yang keempat, orang yang dia memiliki kekuatan, kemauan yang keras untuk menunaikan kebenaran, akan tapi lemah dalam ilmu agamanya. Nah, akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya dari macam-macam atau jenis-jenis orang yang disebutkan tadi. Ya. Dan tentunya orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang yang memiliki dua sifat tadi. Ya. Mengetahui kebenaran dan menunaikan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.